العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كوم مسلمين كوم مسلمات جماعة صلاة الصبح برحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih pada bab yang ke-21 dari kitab Musaqat dalam Sahih Muslim dengan bunyi bab menjual unta dengan syarat tidak ditunggangi oleh pembeli sampai pada suatu tempat yang ditentukan oleh penjual. Ini bab ini membicarakan tentang jual beli unta yang dilakukan oleh Nabi dengan Jabir bin Abdullah, di mana dalam perjalanan Jabir bin Abdullah untanya sudah mulai sakit-sakitan, jalannya pun lamban. Nabi SAW yang sudah mendahului Jabir mundur ke belakang, kemudian beriringan dengan Jabir, kemudian bertanya apa yang terjadi pada untamu wahai Jabir. Maka Jabir menjelaskan untanya sudah lemah dan tidak bisa berjalan kencang. Lalu Nabi SAW menepuk punggung untanya dan membentaknya sambil mendoakan kebaikan untuk Jabir dan untanya. Akhirnya unta itu berjalan dengan kencang, melampaui bahkan unta-unta yang telah mendahulunya. Kemudian Nabi SAW kembali menyusul Jabir, lalu beliau bertanya bagaimana keadaan untamu, dan Jabir menjawab tentang perubahan yang terjadi pada untanya. Lalu Nabi SAW menawar untanya tadi ya, dengan satu uqiyah, ini takaran dari dalam bentuk emas. Dan akhirnya awalnya Jabir tidak menyetujui, dia mengatakan kalau engkau mau ambillah, tidak perlu saya beli, tidak perlu saya jual. Tapi Nabi SAW menawar untuk dijual kedua kali, ketiga kali. Akhirnya Jabir teringat utangnya kepada seseorang yang belum dia bayar, maka dihargainya unta tersebut sesuai dengan utang yang hendak dibayarnya tersebut. Dan sepakatlah Nabi dengan beliau untuk sebuah transaksi jual beli dengan permintaan dari Jabir sebagai penjual bahwa saya akan tetap menggunakannya sampai Madinah. Ya, sampai Madinah. Sesampainya di Madinah, Nabi SAW membayar harga unta tersebut, kemudian melebihkan dari harga yang disepakati, dan kelebihannya besar. Kemudian Jabir menyerahkan unta yang dibeli oleh Nabi, kemudian dia pun pergi membawa harga dari unta tersebut. Belum jauh dia pergi, Jabir kembali dipanggil oleh seseorang untuk menjumpai Nabi. Lalu setelah berjumpa dengan Nabi, Nabi serahkan unta itu kembali kepada Jabir dan mengatakan, turani makastuka liamlika jamalak, engkau kira saya menawar-nawar untamu agar saya mendapatkan untamu. Maksudnya Nabi tidak berniat untuk mendapatkan unta Jabir, tetapi justru dia hendak membantu Jabir bin Abdullah dengan harga dengan uang atau dengan harga unta yang dia serahkan kepada Jabir, kemudian bahkan dilebihkannya, kemudian unta dibalikkannya kembali kepada Jabir. Ini untamu ambil, dan harga dari unta tadi ambil olehmu. Ya, bukan berarti transaksi batal, tidak, transaksi tetap terjadi, unta kembali kepada Jabir dan harga unta diambil oleh Jabir. Ya, itu kedermawanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di celah-celah hadis ada tambahan tentang pernikahan, karena Jabir bin Abdullah selesai menikah sebelum perjalanan itu terjadi, dan dia menikahi seorang janda. Nabi SAW bertanya, yang kamu nikahi gadis atau janda? Ternyata Jabir menikahi seorang janda. Nabi SAW mengatakan, kenapa tidak gadis? Karena gadis bisa bermain-main denganmu, dan banyak kelebihan-kelebihan menikahi gadis. Yang di situ Nabi SAW mengatakan, ala bikran tuzawwijuha fatula'ibuka fatwatula'ibuha. Kenapa tidak gadis? Sehingga kali engkau dia bisa bermain denganmu dan kamu juga bermain-main dengannya. Jadi hubungan seorang suami pemuda dengan yang perempuan yang masih muda tentu berbeda dengan seorang laki-laki pemuda menikahi seorang janda. Menikahi seorang janda. Tetapi Jabir justru mengenyampingkan kepentingan dia demi kepentingan saudari-saudarinya. Dia mengatakan, saya punya saudari-saudari yang banyak, ya, punya adik-adik yang banyak, ayah saya sudah meninggal dunia syahid, dan saya kalau menikahi gadis tentu siapa yang mengurusi adik-adik saya. Maka dia lebih mementingkan adik-adiknya, dan ini keutamaan Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Kemudian itu inti dari dari hadis-hadis yang telah kita baca yang terkait dengan bunyi bab, tentu yang tadi telah kita sampaikan, bolehnya seseorang menjual sesuatu tetapi dia memberikan persyaratan untuk masih menggunakan sesuatu itu sampai satu tempat atau sampai waktu tertentu. Ya, sampai waktu tertentu. Kita lanjutkan membaca hadis-hadis yang tersisa di bawah bab ini. Hadis yang baru sekarang ini hadis nomor 4034. Ya, pada halaman 822. Hadis yang kedua di halaman itu 4034. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Rabi' al-Ataki. Abu Rabi' al-Ataki qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub an Abi Zubair عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال لما أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم وقد أعيا بعيري قال فنخسه فوثب فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر عليه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعنيه فبعته من بخمس أواق قال قلت على أن لي ظهره إلى المدينة قال ولك ظهره إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. Ini hadis yang baru dari cerita jual beli unta yang terjadi antara Nabi dengan Jabir bin Abdullah yang tadi telah kita simpulkan. Di sini Jabir bercerita, tatkala Nabi datang menjumpai saya, waqad a'ya ba'iri, saat itu unta saya sudah terlalu lemah, ya sudah sakit dan tidak lagi bisa melangkah kecuali satu langkah, artinya tidak bisa cepat jalannya dan membuat dia tertinggal. Qala fana khasahu, kata Jabir, Nabi menjumpai saya kemudian dia membentak. Nakhasa di sini apa artinya? Mencucuk, ya. Dalam riwayat yang telah kita baca bahkan dia menepuk, memukul punak unta, punggung unta itu, dan ditambah dengan membentaknya. Biasanya kalau mempercepat jalannya hewan tentu dengan cara seperti itu, dipukul kemudian dibentak, ya. Kadang dengan kata-kata hus, ya. ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka unta itu pun melompat, ya. Fakuntu ba'da dzalika ahbisu khitama. Kemudian setelah itu dia melompat dan berjalan kencang, dan saya setelah itu justru menahannya, mengeremnya. Jadi tali kekang unta itu ditarik agar dia tidak berjalan kencang. Karena Nabi di belakang. Nabi tertinggal di belakang. Kata Jabir, saya tarik nih agar tidak berjalan kencang, li asma'a hadithahu, agar saya tetap mendengar pembicaraan Nabi. Nabi masih berbicara, sementara unta itu sudah berjalan kencang. Dan beliau tertinggal, maka saya tahan agar saya masih mendengar ucapan Nabi SAW. Fama aqdiru alaih. Tetapi saya juga tidak puasa untuk menahan kencangnya jalan unta. Dan ini mukjizat Nabi, keberkahan Nabi SAW. Ya. Falahiqanin Nabiyyu SAW. Pada akhirnya Nabi berhasil juga menyusul saya. Faqala, setelah dia menyusul saya, bi'nihi, dia berkata kepada saya, juallah untamu itu kepada saya. Fabi'tuhu minhu bi khamsi awaq. Di sini ada perbedaan. Maka saya jual unta itu darinya atau kepadanya dengan harga 5 awaq. Ya. 5 uqiyah. 5 uqiyah. Dalam riwayat yang lain, justru yang telah kita selesaikan itu 1 uqiyah. Ya, 1 uqiyah. Mungkin awalnya Nabi menawar 1 uqiyah, kemudian Jabir tidak, memang dia tidak berniat untuk menjual, maka dia tidak terlalu mood untuk menjualnya. Ditawar oleh Nabi lagi, diangkat harganya, nah, sampai nanti harganya jadi 5 uqiyah. Qala qultu ala anna li dhahrahu ila al-Madinah. Ini yang berhubungan dengan bab. Setelah terjadi transaksi, Nabi setuju, Jabir setuju, lalu dia mengatakan dengan syarat saya masih menggunakannya sampai ke Madinah. Maksudnya masih mengendarainya sampai ke Madinah. Qala walaka dhahruhu ila al-Madinah. Kata Nabi, ya, enggak apa-apa. Kamu tetap tunggangi dia, pergunakan dia sampai ke Madinah. Qal falamma qadimtul Madinah. Kata Jabir melanjutkan ceritanya, setelah sampai di Madinah, ataituhu bih. Saya menjumpai nya dengan membawa unta tadi untuk diserahkan, karena sudah terjadi transaksi jual beli dan persyaratannya sudah ditunaikan. Persyaratan untuk sampai ke Madinah sudah, maka dia Jabir berkewajiban untuk menyerahkan unta itu kepada Nabi. Ataituhu bihi. Ya, saya bawa unta itu untuk diserahkan kepada Nabi. Ya. Fazadani, dalam riwayat yang telah kita pelajari, Jabir terlebih dahulu pulang ke rumahnya. Ya, pulang ke rumahnya karena dia baru menikah, maka dia pulang ke rumah. Dalam perjalanan tentu dia pulang ke rumah terlebih dahulu, dan akhirnya dia menjumpai Nabi. Fazadani wuqiyatan. Ketika saya serahkan unta, dia pun menyerahkan harganya, dan beliau menambah 1 uqiyah lagi. Kalau tadi 5 harganya, ditambah 1 uqiyah menjadi 6. Ya, 6 uqiyah harga yang diberikan oleh Nabi. Thumma wahabahu li. Ketika dia membayar dan menambahkan pembayaran, melebihkan pembayaran, setelah itu dia menghibahkan kembali unta itu kepada saya. Jadi Nabi tidak memiliki unta. Memang dia bukan untuk mendapatkan unta Jabir, seperti yang telah kita jelaskan. Dia memang menginginkan Jabir, atau ingin menyerahkan atau menginfakkan, menyedekahkan uang kepada Jabir. Dan Nabi SAW tentu sebagaimana juga telah kita jelaskan, Nabi SAW mengetahui kondisi sebagian sahabatnya atau semua sahabatnya ini terkadang tidak mau menerima pemberian, yang ini justru selalu meminta. Ya, ada di antara para sahabat yang selalu meminta, dan kemarin waktu itu kita jelaskan salah satu dari mereka yang meminta justru dengan kasar. Ya. Waktu itu saya katakan dia mencekik, tetapi justru ketika saya teliti lagi hadisnya, selendang Nabi bagian pakaian bagian atas itu yang ujungnya, kalau kita lihat kain ihram itu, kalau dasarnya tidak terlalu baik, bagian pinggirnya itu kasar, keras. Nah, dia memakai itu di bagian apa di atasnya, kemudian tiba-tiba ada yang menarik dari belakang. Ya. Sehingga ini terlilit bagian depan baju leher Nabi, dan bahkan sebelah kiri kanan dari lehernya itu membekas merah. Saking kuatnya Nabi mundur ke belakang, saking kuatnya tarikan dari belakang. Ya, tarikan dari belakang. Ini cerita Anas bin Malik. Dan ketika tertarik belakang dan tarikannya keras, kasar, dan karena kainnya juga kasar, ini merah semua di pinggir leher Nabi SAW ini merah. Dan memang berbeda antara tarikan ke depan, ini mungkin kita masih kuat, tapi kalau tarik ke belakang tentu lagi lebih keras dan lebih sakit daripada ditarik ke depan. Dan Nabi SAW saat itu masih sempat tertawa, artinya tersenyum dengan tindakan kasar sahabatnya. Dan ternyata ketindakan itu diiringi dengan permintaan, diiringi dengan permintaan, bagikan harta yang Allah titipkan kepadamu, beri saya. Maka Nabi SAW, para sahabat sudah mulai marah. Tidak pernah mereka melakukan itu kepada Nabi SAW. Bahkan mereka selalu melayani Nabi, berkhidmat kepada Nabi, membukakan terompah Nabi, membukakan sepatu Nabi, menyediakan air wudhu, menyediakan minuman. Maka Nabi, pokoknya mereka, Nabi dilayani oleh mereka. Pokoknya Nabi mereka layani. Nah, sementara ini menyakiti. Ya. Dan ternyata Nabi tidak ada terpengaruh apa-apa. Ya, bahkan dia tersenyum dan bahkan mengatakan kepada sahabat yang lain, berikan apa yang dia minta. Maka para sahabat pun mengambil dari harta, kemudian diserahkan kepada orang ini. Nah, ini sebagian dari tipe para sahabat ya, yang hidup di zaman Nabi. Ada yang meminta dan ada yang justru dia butuh tetapi dia tidak meminta, dan bahkan ada yang justru tidak menerima pemberian. Mungkin seperti Jabir kan di sini seperti itu, sehingga Nabi SAW memberikan siasat untuk tetap memberi kepada Jabir dengan adanya skenario, walaupun akadnya benar ya, untuk membeli untanya, dan nanti dia memang ingin memberikan uang. Dia tidak ingin memiliki unta Jabir bin Abdullah. Dan akhirnya justru ketika dia membayar dengan harga yang lebih, dan unta yang sudah diserahkan kepada beliau diserahkan lagi kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis yang ke-4034. Ceritanya persis walaupun sedikit banyak ada beberapa ringkasan dari Jabir bin Abdullah ya. Tentang masalah nikah juga tidak disebutkan di sini. Dia minta izin terlebih dahulu karena untanya sudah berlari kencang, maka dia bisa mendahului para sahabat yang lain, minta izin untuk mendahului kafilah untuk cepat sampai ke Madinah karena dia adalah pengantin baru. Ya. Kita lanjutkan hadis setelahnya 4035. Imam Muslim mengatakan hadatsana Uqbah bin Mukrim al-Ammi قال حدثنا يعقوب ابن إسحاق قال حدثنا بشير بن عقبة عن أبي المتوكل الناجي. Ini salah seorang tabiin terkenal, Abu Mutawakkil An-Naji, murid dari Jabir bin Abdullah di sini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma qal safartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kata Jabir dalam hadis ini bercerita, saya melakukan safar bersama Nabi pada sebagian safar Nabi SAW, safar perjalanan jauh. Adunnuhu qala ghazian, kata muridnya, saya menduga Jabir ketika itu mengatakan bahwasanya perjalanannya adalah perjalanan perang. Ya, seperti yang ditegaskan dalam riwayat-riwayat yang pertama, perjalanan itu perjalanan perang. Ya. Waqtassal hadith. Lalu Imam Muslim di sini memotong atau menggunting hadis. Ya, dia karena sudah banyak hadis-hadis yang sebelumnya, maka di sini dia tidak terlalu fokus pada lafaznya. Dia hanya membawakan sanad yang baru, kemudian dia meringkas. Ya. Wa zada fi, kemudian bahkan ditambahkannya juga, qala ya Jabir atawaffaita tsamana? Qultu na'am. Qala lakal tsamanu wa lakal jamalu. Lakal tsamanu wa lakal jamalu. Ya, dua kali diulang Nabi. Di sini ada tambahan ungkapan yang tidak kita temukan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Setelah karena Nabi SAW, dia sendiri yang menyerahkan harga unta itu, bukan dia sendiri yang menyerahkan, tetapi diperintahkan seseorang untuk menyerahkan. Nah, kemudian setelah unta diserahkan oleh Jabir kepada wakil Nabi tadi, kemudian harga sudah diserahkan kepada Jabir, Jabir pergi. Kemudian Nabi SAW perintahkan orang lain atau yang sama tadi, orang yang pertama atau orang yang lain, untuk memanggil Jabir lagi. Maka Jabir datang menghadap kedua kalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi justru ketika itu bertanya, "Atawaffaita tsaman?" Apakah kamu sudah mendapatkan harga, sudah menerima? Ya, sudah menerima pembayaran unta itu? Qultu na'am, kata Jabir, sudah. Ya. Qala laka tsamanu wa lakal jamal. Kata Nabi kepada Jabir, untukmu harga atau harga unta itu, pembayaran unta itu, dan juga untanya. Ya, dan juga untanya. Jadi unta balik kepadamu. Dua kali diulang oleh Nabi SAW, laka thamanu walakal jamalu. Milikmu milikmu harga unta itu dan milikmu juga unta itu. Artinya dibalikkan unta itu oleh Nabi kepada Jabir bin Abdullah. Ini kata-kata laka thamanu walakal jamalu, laka thamanu walakal jamalu. Ini tidak ada pada riwayat-riwayat yang sebelumnya, walaupun kandungannya ada. Ya, ceritanya ada, tetapi ungkapan ini baru. Ungkapan bahwasanya Nabi mengatakan, engkau dapatkan harga dan juga engkau dapatkan barang yang telah engkau serahkan kepadaku, balik kepada kamu kembali. Itu hadis yang ke-4035 dan hadis berikutnya 4036. Ya. Tersisa dua hadis lagi ya. 4037. 4038 sebagai hadis yang terakhir di bawah bab. Ya. 4036 tadi Imam Muslim mengatakan hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz al-Ambari qala hadatsana Abi qala hadatsana Syu'bah an Muharibin annahu sami'a Jabir bin Abdullah. Di sini murid Jabir bukan lagi Abu al-Mutawakkil an-Naji tetapi Muharib. Ya. Jabir bin Abdullah bercerita, yaqul ishtara minni Rasulullah SAW ba'iran biwuqiyataini wa dirhamin aw dirhamain. Nabi membeli kepadaku unta dengan harga dua uqiyah dan dua uqiyah, satu dirham atau dua dirham. Ya. Qala falamma qadima siraran, kata Jabir ketika dia sudah sampai di Sirar. Sirar ini nama tempat dekat dengan Madinah. Atau Sarar, nama tempat, dia mengatakan nama sumur yang berada tidak jauh dari Madinah. Jadi Nabi SAW berangkat pulang ke Madinah. Nah, sampai di Sirar atau Sarar ini, amara bi baqaratin fadzubihan. Nabi memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Ya. Seekor sapi. Jadi sapi ada di zaman Nabi. Ya, sapi ada di zaman Nabi dan bahkan di zaman sebelum Nabi juga sudah ada sapi. Di zaman Nabi Musa sudah ada sapi. Ya, ketika Allah perintahkan umat Nabi Musa untuk menyembelih sapi. Fadzbahu baqarah. Sembelilah sapi betina. Di sini Nabi sampai di Sirar dengan para sahabatnya, istirahat beliau di sana, kemudian meminta, menyuruh untuk menyembelih seekor sapi sebagai santapan bersama. Ya. Fadzubihat, maka disembelih. Fa'akalu minha. Maka mereka pun menikmati daging sapi tersebut. Falamma qadimal Madinah, kata Jabir, tatkala mereka sampai di Madinah atau Nabi sampai di Madinah, amarani an atiyal masjidah. Beliau perintahkan saya untuk datang ke masjid. Ya. Fa usalli rak'atain. Lalu saya salat dua rakaat. Ini di antara dalil bahwasanya sunnah pulang dari safar, sunnah pulang ke safar harus singgah di masjid. Ya, sunnahnya singgah di masjid untuk melaksanakan sholat dua rakaat. Sholat dua rakaatnya itu sholat musafir namanya, sholat pulang dari safar. Nabi SAW seringkali melakukan sunnah ini. Ya, yaitu dia menyempatkan diri untuk ke masjid, kemudian dia sholat dua rakaat. Dan itu yang ia perintahkan kepada Jabir radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa wazana li thamanal ba'ir fa arjahali. Lalu beliau menimbang takaran harga yang sudah disepakati untuk membeli unta tadi, dan beliau pun menambahnya. Ditimbang misalnya 5 uqiyah ditambah lagi. Artinya dia melebihkan. Dia melebihkan. Itu hadis 4036. Hadis 4037 ya. Imam Muslim mengatakan hadatsani Yahya ibnu Habib al-Harithi. Kemudian قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني محارب أن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة غير أنه قال فاشتراه مني بثمن قد سماه ولم يذكر الوقيتين والدرهمين وقال أمر ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها. Ini hadis yang tadi 4036 dengan redaksi yang sedikit berbeda dan diringkas juga oleh Imam Muslim di sini. Dia membeli dariku unta dengan harga yang sudah ditetapkan dan tidak ada penyebutan nilainya. Ya, memang ada harga tetapi tidak disebutkan dalam hadis ini sebagaimana hadis yang sebelumnya. Kemudian beliau sampai di Sirar di tempat tadi, kemudian menyuruh untuk menyembelih sapi betina, kemudian dagingnya dibagi-bagikan di sana. Jadi dibagikan dagingnya, kemudian setiap orang membakarnya, kemudian disantap di sana. Intinya hadis ini masih cerita jual beli unta yang dilakukan oleh Nabi dengan Jabir bin Abdullah. Terakhir 4038 Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala hadatsana ibnu Abi Zaidah an ibni Jurayd an Atha. Di sini yang menjadi murid Jabir bukan lagi Muharib tetapi Atha ibn Abi Rabah rahimahullahu taala. An Jabirin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu qad akhadhtu jamalaka bi arba'ati dananir walaka dhahruhu ila al-Madinah. Saya telah membeli untamu dengan 4 dinar. Di sini berbeda dengan yang sebelumnya, mungkin dalam ukuran harganya 4 dinar dan engkau boleh menungganginya sampai ke Madinah. Di sini pembeliannya dengan bentuk dinar dengan harga 4 dinar. Sementara sebagian dengan 2 uqiyah, bisa saja 2 uqiyah itu adalah penawaran pertama kemudian ditambah menjadi 5 uqiyah. Yang nilainya adalah 4 dinar di sini. Ya. Yang nilainya adalah 4 dinar. Kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah hadis yang terakhir di bawah bab yang ke-21 dan kesimpulannya tadi telah kita sebutkan di awal perjumpaan kita. Satu hal yang saya ingin sampaikan, yang ingin arahkan di sini pada halaman 830. Ya. Halaman 830 di bagian terakhir dari sana ada faedah-faedah yang bisa dipetik dari hadis, semua hadis Jabir tersebut. Ada 14 faedah yang luar biasa. Silakan dibaca dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan ke bab yang ke-22. Untuk pagi hari ini kita cukupkan perjumpaan kita sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaatnya. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.